Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah khataman nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, ini malam kita malam Rabu kedua dari bulan Rabi'ul Awal. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi kita sekalian. Selama bulan Rabi'ul Awal, insyaallah sedikit kita ingin membahas tentang sifatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kenal, kita makin sayang, kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lepas bulan Maulid berlalu, Rabiul Awal, Rabiul Tsani berlalu, kita bakal balik lagi membahas tentang Risalatul Muawana karya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi untuk dua bulan ini atau satu bulan setengah ini yang akan kita bahas adalah tentang sifatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit mengambil dari kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karya Al-Imam Al-Ghazi Iyad. Kitab Syifa ini kitab yang berkah, dibaca oleh banyak para ulama, yang berisi tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Rasulullah yang wajib ditunaikan oleh umatnya. Di sini dibahas tentang puji-pujian yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada alam semesta keagungan martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah yang sering kita baca di dalam ayat suci Al-Qur'an, khususnya dalam pembacaan rawi. Kita selalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini ayat Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bagian daripada surat At-Taubah, ayat-ayat terakhir daripada surat At-Taubah. Naam. Apa sih artinya? Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Allah bilang kepada laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang atau telah mendatangi kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian ini? Al-khitab, Allah berbicara dengan siapa? Di sini ahli tafsir berbeda pendapat. Di antara mereka yang mengatakan bahwasanya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kaum mukminin. Beberapa ahli tafsir lagi mengatakan tidak, telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab. Dalam tafsir yang lain, wahai ahli Mekah. Ya, beberapa tafsir juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ja'akum kalian adalah seluruh alam semesta telah mendatangi kalian wahai alam semesta sekalian. Ya, rasulun, seorang utusan. Ada sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih Allah untuk diutus oleh Allah kepada sekalian makhluknya sebagai perantara antara Allah dengan hambanya, sebagai penyambung antara Allah dengan hambanya. Dan Allah enggak bakal memilih kecuali orang yang terpercaya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. ketika saya punya amanat, barang berharga yang ingin saya kasih kepada seseorang di negeri yang lain, saya enggak bisa ke sana, saya mesti kirim ini barang. Ini barang berharga, permata yang sangat berharga. Kira-kira mungkinkah saya pilih orang yang enggak saya kenal untuk membawa itu permata kepada yang dituju, kepada orang yang saya tuju? Mungkin apa enggak? Tapi saya akan memilih orang yang betul-betul saya kenal untuk membawa ini permata yang berharga kepada orang yang saya tuju. Iya kan? Saya punya kenalan banyak, tapi apakah setiap orang yang saya kenal saya bisa titipkan ini permata? Enggak. Tapi orang yang berkualitas di mata saya, orang yang bisa saya percaya, orang yang bisa saya percaya amanatnya, orang yang punya kemampuan untuk menjaga dan memikul ini, nggak main sembarangan ditaruh di comberan, ditaruh di jalanan bisa dicuri orang, kagak. Tapi orang yang amanat dan bertanggung jawab, kemudian tahu cara menyampaikan kepada orang yang dituju, cerdas, iya kan, dan bertanggung jawab dan amanat. Dia sampaikan ini amanat kepada yang dituju. Artinya saya nggak bakal memilih seorang utusan pemikul amanat kecuali orang yang betul-betul berkualitas di mata saya. Dan kualitas utusan tergantung siapa yang mengutus. Iya kan? Tergantung siapa yang mengutus dan tergantung dengan amanat yang dipikul apa. Semakin tinggi martabat seseorang, semakin berkualitas juga utusan yang dia utus. Utusan orang biasa, apakah sama dengan utusannya presiden? Beda. Orang biasa, walaupun perkaranya besar, ya, yang dia pikul, tapi enggak seperti utusan yang diutus oleh presiden. Kapasitasnya di presiden, utusannya juga enggak sembarangan. Juga yang dipikul amanatnya juga enggak sembarangan, amanat negara. Semakin besar itu amanat dan semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar juga, semakin hebat juga kualitas utusannya. Sebab seorang utusan mewakili sang pengutus. Mewakili. Kalau ente udah pahamin ini, maka bagaimana kiranya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang utus dia siapa? Apakah Allah bakal milih orang sembarangan? Apakah Allah bakal milih orang yang sama kayak kita? La wallah. Enggak sembarangan. Orang yang paling berkualitas yang dipilih oleh Allah untuk mewakili Allah, menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini ayat kenapa selalu dibaca dalam pembacaan maulid? Sebab ini ayat menceritakan tentang betapa agungnya martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan kalian. Dari golongan kalian. Dari golongan kalian. Ahli tafsir mengatakan bahwasanya tadi kan saya bilang, ini ayat ditujukan oleh Allah kepada orang-orang Arab. Beberapa ahli tafsir. Sehingga ketika ini ayat ditujukan oleh Allah kepada orang-orang Arab, min anfusikum, yakni dari bangsa Arab. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini ayat ditujukan kepada seluruh umat manusia. Maka min anfusikum artinya dari golongan manusia, bukan dari golongan jin ataupun malaikat. Naam. Terus di dalam Al-Qur'an berbunyi ini ayat min anfusikum. Tapi terkadang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, beliau membaca ini ayat dengan bacaan min anfasikum. Kalau ayatnya berbunyi min anfusikum. Tapi pernah beberapa kali Nabi membacanya bukan dengan min anfusikum, tapi membacanya dengan bacaan min anfasikum. Apa bedanya anfusikum sama anfasikum? Tahu gak arti bedanya apa kalau nanti belajar bahasa Arab? Min anfusikum, jadi dari golongan kalian, dari diri kalian. Kalau min anfasikum diambil dari kata nafis. Nafis itu yang berharga, yang mulia. Anfas yang paling berharga, yang paling mulia. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kelompok yang paling mulia di antara kalian. Min anfasikum. Nabi kadang baca begitu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum atau min anfasikum. Terus Allah menyebutkan lagi sifat ini Nabi bagaimana? Azizun alaih ma'anittum. Artinya aziz itu apa tahu? Besar, berat. Azizun alaih, berat baginya, besar baginya. Apa yang besar bagi Rasulullah? Apa yang berat bagi Rasulullah? Ma'anittum, apa yang kalian deritakan. Artinya segala penderitaan yang diderita oleh umatnya, Rasul merasakan keberatannya, Rasul merasakan deritanya juga. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW di dalam ayat. Allah ceritakan itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberat, apa derita yang dirasakan oleh umatnya, itu berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun dari umatku yang kakinya tertusuk duri, melainkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku merasakan rasa sakitnya. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Enggak ada seorang pun dari umatku, kata Rasulullah, yang kakinya tertusuk duri, melainkan aku ikut merasakan pedihnya, kata Nabi Muhammad. Saya tanya, ada enggak pemimpin macam begini? Ada enggak manusia yang seperti ini? Hubungan kita sama Nabi bukan hubungan darah. Kalau anak sama ibunya, anak sakit, ibu juga ikut sakit. Tapi ada gak seorang wanita sakit gara-gara anak tetangga yang sakit? Ada gak? Seorang ayah boleh dia merasa sedih ketika dapetin anaknya sakit. Tapi kira-kira dia bakal sedih gak? Kesedihan yang sama ketika anak tetangga yang sakit? Lah. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungan kita sama Nabi? Hubungan darah kagak, hubungan keluarga kagak. Tapi hubungan seorang Nabi dengan umatnya. Dinyatakan oleh Allah seperti ini. Segala kesulitan kita, beliau ikut merasakan deritanya. Enggak cuman kesulitan yang besar, tapi sampai beliau nyatakan enggak ada satu duri yang menusuk kaki salah seorang dari umatku melainkan aku merasakan sakitnya. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa besar perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Tahu artinya haris? Haris itu perhatian kepada kalian. Itu sifatnya. Enggak cuma sekedar perhatian. Kalimat haris itu, kalau mau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, perlu dijelaskan, enggak bisa diterjemahkan begitu. Tapi maksudnya kalimat haris itu, orang yang haris kepada sesuatu, dia itu pelit kepada sesuatu tersebut. Artinya saking besarnya perhatiannya, enggak boleh ada satu yang luput dari hal itu. Apa bahasanya itu? Rakus. Hah? Bukan itu, apa ya bahasanya? Ada enggak, Ustaz Khadir? Haris itu kelewat sayang, kelewat perhatian. Sampai ada satu titik tuh jangan sampai luput dari kita deh. Saking perhatiannya, saking sayangnya, ada kalimat haris. Apa yang kagak tahu deh bahasa Indonesianya apa itu? Harisun alaikum. Gak rela setitik kebaikan luput dari umatnya. Ada kalimat haris. Sayang banget. Perhatian banget Nabi sama umatnya. Itu pujian Allah bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mensifatkan Nabi Muhammad dengan sifat yang semacam ini, haris. Makanya enggak ada satu kebaikan apapun melainkan diajarkan oleh Rasulullah untuk kita. Dan enggak ada suatu keburukan melainkan Rasul kasih peringatan bakal kita. Hadza haris. Sayang, perhatian. Enggak mau kita celaka. Enggak mau kita sedih, enggak mau kita rugi, hadza haris. Ini sifat beliau kepada umum manusia. Baik laki maupun perempuan, muslim ataupun non-muslim. Hadza sifat Rasulullah. Harisun alaikum. Azizun alaihi ma'anittum. Ini sifatnya Nabi Muhammad kepada muslim dan kepada non-muslim. Adapun kepada orang mukmin secara khusus, bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah menyebutkan sifat Nabi Muhammad yang khusus kepada orang-orang mukmin. Jadi yang tadi itu dari awal enggak cuma bakal orang mukmin, hatta kepada orang non mukmin. Hatta kepada orang-orang non muslim. Kasih sayangnya, perhatiannya, perasaannya. Begitu agung, begitu mulia. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada orang-orang mukmin enggak cuma kasih sayang lagi, tapi Allah berikan kepada orang-orang kepada Rasulullah untuk orang-orang mukmin dua nama dari nama-namanya Allah. Dua gelar yang hanya disandang oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, perhatiannya kepada orang mukmin lebih besar lagi. Apa itu? Rauf Rahim. Allah Allah. Rahim itu kasih sayangnya besar. Rauf apa ra'fah? Ra'fah itu apa bahasa Indonesianya? Sayang, sayang. Rahim apa ya? Rahim itu kasih sayangnya rahmah. Ra'fah lebih dalam lagi dari itu. Bahasa Indonesia terus terang sempit ya, kalau dibanding sama bahasa Arab. Bahasa Arab luas. Kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Cuman kasih dan sayang juga bahasanya kita itu juga artinya. Padahal dalam bahasa Arab ra'fah itu punya arti yang lain. Rahmah juga punya arti yang lain. Wah, intinya kasih sayangnya Nabi Muhammad jauh lebih besar daripada kasih sayang dia kepada manusia umumnya untuk orang-orang beriman. Hadza sifat yang Allah kasih bakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sifat selalu kita baca di dalam kitab Maulid. Di awal Maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ana mau tanya, kalau ente punya teman, ente punya teman, ini teman perhatian banget sama ente. Ente sakit, ente dijenguk, diurusin. Ente susah, dia juga ikut susah. Ente punya teman kayak begitu. Kira-kira ente bakal sayang enggak sama dia? Hah? Kalau ente punya hati, ya, punya akal sehat, punya hati sehat, ente bakal sayang. Ente bakal bilang, ini orang perhatiannya besar banget sama saya. Padahal hubungan enggak, bukan hubungan keluarga, bukan apa. Saya sakit diurusin, saya susah diperhatiin, saya ada masalah ditolongin, saya sedih dia ikut sedih sama saya. Tuh lihat, kita kalau punya teman begitu bagaimana? Tuh orang tuh bakal jadi orang yang paling kita sayangin. Tuh orang bakal jadi orang yang paling kita cintai, betul? Ketika kita punya hati. Ayo, ini sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal kita. Dan setiap kali diulang dan dibacakan itu sifat. Tapi kenapa enggak bangkit di hati kecintaan dan kerinduan kepadanya? Masalah di sini. Ini yang perlu diperbaikin. Hati kita belum punya benar. Ini yang perlu diperbaikin teman-teman sekalian. Di bulan Maulid, ketika dilantunkan ini ayat, renungin betul, fahamin betul, dan respon ini ayat dengan membalas cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim barik 'alaihi wa 'ala alihi. Terus lebih dalam kita membahas tentang ini ayat. Kenapa sih Allah bilang bahwasanya ini utusan dari golongan kalian? Dari golongan kalian, wahai bangsa Arab, artinya dari kelompok yang kalian kenal. Bukan orang pendatang yang kalian gak kenal terus ngaku nabi, kagak. Orang yang kalian kenal kejujurannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh orang-orang Arab, khususnya orang-orang Mekah. Dikenal kejujurannya. Dikenal akhlaknya. Dikenal kesolehannya. Dikenal amanatnya. Segalanya. Diutus oleh Allah kepada kalian dari golongan kalian yang kalian kenal. Terus enggak cuma dari perilakunya, dari keturunannya, dari nasabnya, dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan keturunan yang kotor. Keturunan yang tidak terhormat, enggak. Keturunan orang baik-baik semuanya. Keturunan orang-orang terhormat, keturunannya bagus. Akhlaknya bagus. Sifatnya bagus. Sampai disebutkan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab, beliau adalah orang yang paling mulia, dikenal oleh bangsa Arab. Yang paling agung. dari segi nasabnya, dari segi keturunannya. Sampai Nabi sendiri bilang, laisa fi abai min ladun Adam sifa kulluna nikah. Enggak ada satupun dari orang-orang tuaku, leluhurku, tidak ada satupun dari mereka dari sejak Nabi Adam sampai diriku, ya, keturunan anak haram enggak ada. Kita semuanya keturunan nikah. Kanikahil Islam, katanya Rasulullah, sebagaimana pernikahan Islam dari zaman Nabi Adam sampai aku lahir, katanya Rasulullah. Ibnul Kalbi bilang, saya, ini dia seorang ahli sejarah, seorang ahli nasab, Ibnul Kalbi. Di antara yang dia lakukan, dia itu menulis tentang leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab ayahnya. Terus enggak cuma itu, nasab dari segi ibunya. Kalau kita kan bin fulan, bin fulan, bin fulan, ayah kita, kakek kita, datuk kita, ini enggak ditulis dari ibu-ibunya Rasulullah. Keturunan Rasulullah dari jalur perempuan, ibu, nenek, nenek dari sini, nenek dari sono. Sampai dia bilang, saya menulis 500 wanita yang merupakan sumber darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya, neneknya, nenek yang dari sini, nenek yang dari sono, 500 wanita. Yang berhasil saya catat, dan ke semua itu enggak ada satupun wanita bejat, enggak ada. Semuanya wanita-wanita yang salihah di zamannya masing-masing. Memang oleh dipilih sama Allah. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu betul di mana meletakkan risalahnya. Makanya Allah bilang, min anfasikum. Datang nih utusan dari golongan yang paling nafis, yang paling berharga di antara kalian, yang paling agung, yang paling mulia di antara kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalur keturunannya. Allah bilang, alladzi yaraka hina taqum wa tagallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan perpindahanmu dari sulbi ke rahim, ya, manusia-manusia yang mengenal sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tuh leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perempuan maupun dari laki-laki, semuanya sampai ke Nabi Adam adalah orang-orang yang mengenal sujud dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali. Allah, Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang. Beliau adalah lambang kasih sayang Allah. Enggak ada manusia, enggak ada makhluk Allah yang lebih mengenal kasih sayang daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah puji beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Imam Abu Bakar Ibn Tahir mengatakan, Allah menghiasi Nabi Muhammad dengan hiasan rahmat, dengan hiasan kasih sayang, sehingga Nabi Muhammad seluruhnya adalah kasih sayang Allah. Syama'ilnya, syama'il itu sifat beliau dari segi fisik maupun dari segi akhlaknya. Sifat-sifatnya adalah rahmat untuk alam semesta sekalian. Bahkan hidupnya Nabi Muhammad dari awal hingga akhir adalah kasih sayang untuk alam semesta. Dan wafatnya pun demikian, merupakan rahmat untuk alam semesta. Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, turadu alayya amalakum, fa in wajadtu khairan hamidtullah wa in wajadtu ghaira dhalik istaghfartullah lakum. Nabi bilang, hidupku baik untuk kalian, merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah bakal kalian, hidupnya Nabi Muhammad. Dan wafatku pun demikian, baik untuk kalian, merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah untuk kalian. Tuh lihat, hidupnya rahmat, wafatnya juga rahmat. Terus beliau bilang, turadu alayya amalukum, fa in wajadtu khairan hamidullah. Amal perbuatan kalian tuh dilaporkan kepadaku, kata Rasulullah. Kalau aku dapati baik, aku syukur sama Allah. Tapi kalau aku dapetin amal perbuatan yang kalian lakukan, laporannya enggak ada yang bagus, maka aku memohon pengampunan kepada Allah untuk kalian sallallahu alaihi wasallam. Hati dikubur mintain ampun bakal kita. Nabi pernah nanya sama Jibril, "Ya Jibril, ente kebagian enggak dari rahmatnya nek?" Jibril bilang, "Iya, ane kebagian." "Bagaimana? Dulu sebelum ente diutus ya Muhammad, ane tuh takut nasib ane jadi kayak iblis. Iblis dulunya adalah pemimpin para malaikat, saking hebatnya ibadahnya. Tapi karena kesombongannya dilaknat oleh Allah." Jibril bilang, "Aku takut nasibku sama kayak dia. Tapi setelah engkau diutus, Allah menurunkan firman-Nya kepadamu yang berbunyi, 'Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in tsamma amin.'" Itu menyebutkan tentang Jibril. Jibril yang memiliki kekuatan di sisi Allah. Beliau Sayyidina Jibril muta', ditaati, dan juga amin. Tahu artinya amin? Terpercaya. Ketika aku mendengar pujian Allah untuk diriku, saat itu aku merasa aman, katanya Jibril. Ini adalah bagian daripada rahmat yang Allah berikan kepadamu ya Rasulullah, yang kebagian percikannya bakal saya, katanya Jibril. Allah, Allah. Mudah-mudahan kita kebagian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Jibril, iblis pun berharap kebagian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahu enggak kenapa dadanya Rasulullah dibelah? Kalau ente belajar, pernah sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau beberapa kali dadanya dibelah? Dikeluarkan hatinya, disucikan. Dalam riwayat diambil dari hatinya Rasulullah hadzus syaitan, bagiannya syaitan. Tahu enggak maksudnya apa itu? Apakah di hati Rasulullah ada titik hitam? Ada tempat bakal syaitan? Bukan itu artinya. Nabi suci. Enggak ada kotoran. Enggak ada kegelapan di dalam hatinya. Habis apa? Seorang ulama besar namanya Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Seorang gutub, seorang sultan awliya di zamannya, gurunya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Beliau pernah menjelaskan tentang yang dimaksud dengan hadzu syaitan, bagian syaitan, ya, yang warna hitam yang dikeluarkan dari hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dibelah dadanya untuk disucikan. Apa yang dimaksud dengan hadzu syaitan? Tahu enggak apa maksudnya? Beliau bilang, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Syaitan bagian dari alam semesta apa bukan? Iblis bagian dari alam semesta apa bukan? Bagian, ya kan? Rasul diutus oleh Allah, rahmat bakal siapa? Alam semesta, termasuk rahmat bakal iblis. Sampai di dalam hadis Rasul bilang, entar di hari kiamat tuh iblis bakal memanjangkan lehernya berharap supaya kelihatan oleh mataku supaya dapat syafaat di hari kiamat. Tuh lihat. Cuman di satu sisi iblis sudah distempel oleh Allah, fa innaka rajim, Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Engkau ya iblis rajim, tahu artinya rajim, terputus dari rahmat Allah. Hadza artinya rajim. Dan untukmu katanya Allah kepada iblis, laknatku sampai hari kiamat. Di satu sisi iblis sudah diputuskan oleh Allah daripada rahmatnya. Dan di satu sisi yang lain, iblis bagian dari alamin yang mesti kebagian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dadanya Nabi Muhammad dibelah, bagian syaitan untuk mendapatkan rahmat dari Rasulullah itu dicabut. Dicabut dari hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, saking besarnya rahmat Rasulullah, hatta iblis kebagian. Karena itu harus dicabut dari hatinya Nabi Muhammad nih bagian iblis untuk dapat rahmat Rasulullah. Sebab dia memang sudah distempel sama Allah, terputus dari segala rahmat. Sampai segitunya lihat. Saking besar kasih sayangnya, hingga tuh dadanya mesti dibelah untuk dikeluarkan bagian syaitan dari rahmatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan, wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat ketika membelah dadanya Nabi Muhammad bukan mengeluarkan kotoran yang ada di hati Rasulullah, enggak, akan tetapi beliau menambahkan kesucian di atas kesucian sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia udah terlalu besar rahmatnya hingga mesti disaring sedikit supaya iblis enggak kebagian. Manusia mulia, manusia yang agung sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kita tiap maulid kita baca, udah paham belum artinya? Udah ngerti belum penjelasannya? Mudah-mudahan kita makin cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas lagi beberapa ayat-ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar ente tahu nih, yang kita bawain cuma beberapa ayat. Sebenarnya seluruh Al-Qur'an isinya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi lain. Enggak ada lain. Huwan nur. Nabi Muhammad itu cahaya yang datang dari Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang kenal cinta sama Rasulullah. Allah Allah ya Allah. Allah ya Allah. Jamina wa la la wa arhamana. أنت إنا الله الله الله الله يا الله جمنا ولنا وارحم ولا أنت إنا يا حلال عين حياة لنينا سمرنا نكشندا مما نسنا ما لف معنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمنا ولنا وارحم ولا تم من جنبا يغلينا على طول سينا يا أم رسك تبك من وعلى أهل اصطلينا الله الله الله الله يا الله جمنا ولنا وارحم ولا تمت من نظر منه برقا صامنا وأنا من سمع أنك المهزون يرجى يبنى الله ya Allah jamala wala nawar amala tamta inna ya Allah irham wa anzur raba inna mu'ala مثل ذلك لذاك من قبل قلنا الله يا الله جمله إنا أهل حضراتنا من شربهم قد شربنا والذي عاشرونا ما دراش معنا الله يا الله جملا ولا نوار إنا من شراب المحبة وصغال شربنا وصبخنا من أقداح الهوى واغتبغنا الله يا الله جملا ولا نوار ارحم ولا تمته كل من كان ينكر دا يجي يستمعنا يستمع فضلنا شال كتاب المبين الله يا الله جملا ولا نوار ارحم ولا إنا أهل بيت النبي للوفا واليقين هم مهل الكساء يا الله بهم جد علينا الله يا الله جملا ولا نوار ارحم ولا تمته إلا بالعذاب الدارين والكل منا جملا ولا نوار ارحم ولا تمته إلا الله يا الله جملا ولا نوار ارحم ولا تمته إلا حاضرين إنشاءالله hari Jumat yang punya kesempatan untuk hadir di sini, tafadhal silakan. Insyaallah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat insyaallah kita bikin acara tabligh akbar di sini dengan kehadiran Adailallah Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri Syekhuna hari Jumat besok nih. Tanggal berapa jatuhnya itu? Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Insyaallah kalau acaranya di sini jam 1 tepat sampai jam 2, sejam aja. Begitu. Yang punya kesempatan mau datang tafadhol, laki perempuan. Ya, cuman insyaallah beliau datangnya mau sholat Jumat di sini di masjid. Yang pengen ikut sholat Jumat di sini boleh. Ya, di masjid sini sebelah. Ya, dari jam 10:30 jam 11 atau 11:30 sudah ada di situ. Ya, habis sholat Jumat situ, acara di sini jam 1 sampai jam 2. Mau undangin orang, tafadhol, antum boleh ngundangin orang-orang sebanyak mungkin, boleh, enggak ada masalah. Mau bawa rombongan, boleh. Mau bawa yang kelihatan, enggak kelihatan, boleh. Iya, yeah. Laki perempuan acaranya. Laki di sini, perempuan di belakang. Ya, yeah. Hari Jumat tanggal 2 Januari atau tanggal berapa ini tuh? Tanggal 11 ya. Yeah. 11 Rabiul Awal. Hari Jumat dari jam 1 sampai jam 2. Mau ngundang, tafadhol silakan, ente ngundangin, wakilin kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah ampunin dosa-dosa kita. Wa hadzal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatir, alamah kabir. Hah? Tahu enggak dijulukin apa sama abaknya? Dijulukin, yang julukin dia bukan aneh, bukan ente, bukan dikarang, bukan ngarang. Dijulukin sama abahnya sendiri. Abahnya, waduh, pemimpin aulia di zamannya. Pemimpin para ulama. Ini ulama yang ada di muka bumi saat ini nih. Kalau enggak muridnya dia, kalau enggak murid daripada murid-murid-muridnya dia. Nyambung ke dia. Habib Abdullah bin Umar Syatri. Nah itu Habib Abdullah, Syekhul Islam julukannya. Gurunya umat Islam. Naam. Abdullah bin Umar Syatiri. Nah beliau punya anak, salah satunya Syekhna Al-Imam Al-Allama Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Nah hadal Habib Hasan, kakaknya Habib Salim Syatiri. Beliau itu orang besar deh. Khadir dapetin nama Hasan enggak? Hadal Habib Hasan, ya, antum mungkin cuma lihat di foto. Kalau saya sama Habib Jindan juga teman-teman tahu beliau, kenal beliau. Ya, kita ngelihat langsung, duduk sama beliau, saya belajar juga sama beliau. Itu Syekh Umar Al-Mihdhar sekitar 600 tahun yang lalu. Syekh Umar Al-Mihdhar ada rajanya para aulia. Punya ayah namanya Imam Abdurrahman As-Saqaf. Syekh Umar Al-Mihdhar pernah sekali datang ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, para aulia di Mekah nyambut kedatangan Syekh Umar Al-Mihdhar. Para aulia nanya sama Syekh Umar Al-Mihdhar, "Ya Syekh Umar, bagaimana kabar ayahmu, Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf, Imam Wadil Ahqaf?" Syekh Umar menceritakan tentang ayahnya, seorang pemimpin para aulia juga di zamannya. As-Saqaf, tahu artinya segaf, yang mengayomi seluruh aulia. Nah, maka para wali-wali yang ada di Mekah bilang sama Syekh Umar Al-Mihdhar, katanya, "Ya Syekh Umar, ketahuilah ayahmu ini, inna walidak idha hadara bainal awliya mithlul asad bainal dhan." Ayahmu Al-Imam Abdurrahman Segaf kalau lagi hadir bersama para aulia bagaikan seekor singa di hadapan domba-domba. Dia singa, kita para aulia domba-domba di depannya dia. Nah, bagaimana itu? Ente pikirin sendiri deh. Nah, saking apa namanya? Saking tingginya martabat dia di sisi Allah. Nah, hal yang sama yang kita saksikan di dalam dirinya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, kakaknya Habib Salim Syatiri ini. Kalau duduk di hadapan para ulama, para aulia yang ada di kota Tarim, mithlul asad bainallah. Seperti singa di depan apa domba-dombanya. Ada yang kita saksikan. Orang besar Habib Hasan, ada syekhuna wa imamuna wa qudwatuna. Nah, Habib Salim adik beliau. Itu waktu masih bayi abahnya bilang, "Waladi hadza Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri akan panjang umurnya dan akan menjadi sultan fil ilim." Bakal jadi pemimpin sultan, tahu artinya sultan? Ya, raja di dalam ilmu. Radiyallahu ta'ala anhu arda. Tapi, ya, ada satu tulisan berapa waktu lalu saya taruh di website saya. judulnya Kesederhanaan Para Ulama di Kota Tarim. Di antaranya saya sebutkan tentang Habib Salim bin Abdullah Syatri, guru saya beliau ini. Ente bisa bayangkan kan, itu julukan apa artinya? Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Tapi bagaimana sikap tawadhu'nya? Enggak kenal sombong. Padahal dia sultanul ulama. Itu orang yang punya julukan sultan ulama itu enggak banyak. Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam, hadza sultanul ulama. Oh, dia nih Habib Salim bin Abdullah Syatri juga salah satunya sultanul ulama. Enggak sembarangan orang. Cuman lihat akhlak, tawadhu' sama orang tua, sama anak muda, enggak beda. Sama yang ulama, sama yang bukan ulama. Bercanda sama kita. Bercanda sama kita. Alisa kadhalik. Dia tahu. Enggak kenal sombong. Padahal dia sultanul ulama. Enggak nganggap dirinya itu sesuatu, enggak. Kita dulu Tuhan masih ingat, masih di Tarim. Ya. Itu kalau Habib Salim bin Abdullah Syatir sudah mulai ceramah, itu semuanya yang baru yang enggak pernah kita dengar dari orang. Setiap faedah ilmiah yang dia bawakan, yang beliau bawakan, itu beliau katakan ini faedah dari Syekh Fulan. Syekh siapa? Kita belum pernah dengar namanya, cuma baru dari dia tuh. Namanya semua yang dia bawa asing semua bakal kita. Semuanya ilmu. Itu pernah sekali saya hadir waktu saya masih belajar di Tarim. Kebetulan waktu kita masih belajar di Tarim, saya dapetin Habib Salim itu cuma beberapa bulan doang, sebab beliau saat itu lama tinggal di Madinah. Itu pernah sekali di bulan suci Rajab ada acara maulid di Masjid Jami', Rebo terakhir di bulan Rajab. Beliau yang ceramah. Tahu gak ceramahnya berapa lama? Berapa menit? Hah? Boleh nebak deh berapa? Itu acara maulidnya itu habis sholat subuh, setengah jam habis subuh dimulai acara maulid. Itu yang dibaca maulidnya itu maulid Syaraf Al-Anam. Biasanya itu kalau kita hadir maulid di Masjid Mehdar habis subuh juga, paling lama jam 6:30 udah selesai. Satu jam lah kurang lebih pembacaan maulid tanpa diceramah di Masjid Mehdar. Jam 6:30 mulai, 6:30 udah tuntas tuh kalau cuma baca maulid doang. Tapi saya hadir pembacaan maulid yang sama di Masjid Jami', yang ceramah Habib Salim Asy-Syatiri. Tahu gak berapa menit dia ceramah? Nah, ente hitung aja sendiri. Anda baru ingat, kita keluar dari Masjid Jami' jam 10 pagi. Jam 10 pagi baru keluar dari Masjid Jami'. Yang mestinya tuh kalau kagak pakai ceramah 6:30 udah keluar. Nah, ini jam 10 pagi baru keluar. Berapa tuh? Berapa jam tuh? Hah? 2:30, 3 jam. 3:30 dia ceramah enggak berhenti. Berdiri lagi. Bukan duduk. Yang dia bahas rukun Islam dari awal sampai akhir. Masih ada. Rukun Islam dari awal sampai akhir dia bahas semuanya. Tuh enggak berhenti ngomong. Enggak berhenti ngomong. Ada satu orang dari Maroko, ulama, datang ke rumah Habib Salim, ngelihat perpustakaan Habib. Padat tuh perpustakaan, penuh sama kitab. Kitab yang asing-asing semuanya. Ini ulama dari Maroko bilang, Habib, ini kitab-kitab yang sudah baca semuanya. Marah Habib Salim dibilang gitu. Dia bilang, jangan yang tanya mana udah baca apa belum. Tapi yang tanya, aneh apal semuanya apa enggak? Yang dikira kita enggak baca, tanya, udah napa? Ini semuanya nih, diapal apa diapal? Allamah kabir. Dia cerita sama saya. Waktu masih belajar di Mekah, hadir di majlisnya Al-Imam Al-Habib Alawi, Al-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Itu dia bilang, saya hadir. Dan setiap ucapan Sayyid Alawi Al-Maliki saya catat. Hingga ketika saatnya saya pulang ke negeri Hadramaut, saya pulang dengan membawa catatan saya dari Sayyid Alawi Al-Maliki doang, bukan dari yang lain. 11 jilid. Beliau bilang sama saya, 11 jilid catatan beliau yang beliau catat dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ente ngaji ya, mana di sini berapa lama ya? Udah berapa banyak catatan yang ente catat dari aneh? Sampai dia bilang, setelah wafat Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad melanjutkan, saya datang kepada Sayyid Muhammad, katanya Habib Salim, saya bawa ini catatan saya sekian jilid. Zaman itu punya Abah, Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Beliau juga banyak mengambil dari kakek saya, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Sampai beliau bilang, saya dapat ijazah sanad dari Habib Salim Jindan yang mengagumkan, luar biasa indahnya, dia bilang. Kenapa? Kebetulan kakek saya namanya Salim bin Ahmad bin Jindan. Nah ini Habib namanya siapa? Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, namanya sama. Ketemu sama Habib Salim Jindan di Aden. Ketika Habib Salim Asy-Syatiri di Aden, Habib Salim Jindan masuk ke Hadramaut, ketemunya di situ. Syahid hana, Habib Salim Asy-Syatiri minta ijazah dari Habib Salim Jindan. Dikasih ijazah oleh Habib Salim Jindan, hadis musalsal. Tahu enggak hadis musalsal? Entar daripada belajar ilmu hadis belum? Nah, ada kalau dalam ilmu mustalahul hadis namanya hadisul musalsal. Jadi setiap riwayat meriwayatkan suatu hadis dari gurunya dengan suatu sifat ciri khas. Contoh, ya, ini hadis diriwayatkan dengan satu ciri khas. Apa ciri khasnya? Bersalaman dengan gurunya. Gurunya bersalaman dengan guru sebelumnya. Guru yang sebelumnya bersalaman sama guru yang sebelumnya lagi, terus sambung menyambung, semuanya saling bersalaman sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru diucapkan hadisnya tentang salaman. Hada namanya musalsal bil musafahah. Hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya dengan sifatnya apa? Sifatnya bersalaman. Ada lagi contoh yang lain, musalsal bil awwaliyah. Hadis yang diriwayatkan dari guru ke guru, setiap guru mengatakan ini hadis adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari guru saya. Sang guru bilang ini hadis adalah hadis yang pertama yang saya dengar dari guru saya. Dan begitu terus menerus nyambung menyambung sampai ke sekian guru. Jadi sifatnya ini hadis namanya musalsal. Sambung menyambung dengan suatu sifat ciri yang khusus. Apa cirinya? Setiap riwayat mengatakan ini hadis pertama yang dia dengar dari gurunya. Itu. Nah, musalsal macamnya banyak. Habib Salim Syatiri bilang, dan saya diijazahkan sama Habib Salim Jindan suatu hadis musalsal yang macamnya ini unik. Apa? Setiap periwayat hadis itu namanya semuanya sama, namanya Salim. Ini Salim bin Abdullah Syatiri meriwayatkan suatu hadis dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim meriwayatkan dari gurunya yang bernama Salim. Gurunya yang namanya Salim nih meriwayatkan hadis itu dari gurunya yang namanya Salim. Sampai nyambung sampai ke satu sahabat namanya Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Dan baru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah, itu Habib Salim bilang begitu sama saya. Sini ada gak yang namanya Salim? Hah? Salim Jinan. Nanti kalau ada Salim Jatiri minta ijazah itu. Jadi nyambung terus. Nah, alhasil, insya Allah hari Jumat yang punya kesempatan untuk hadir, hadir. Ya, insya Allah Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal beliau. Terus terang nyari orang macam beliau susah, kagak ada. Hidupnya semuanya habis bakal ilmu. Hidupnya seluruhnya habis bakal ilmu. Sultanul ulama. Tapi yang saya kagum itu gelar, ya, gelar Sultanul ulama enggak bikin dia sombong. Terus bukan gelar yang dibikin-bikin sama orang, tapi gelar sejati. Tapi gak bikin dia sombong, gak bikin dia bangga. Bahkan kalau yang terlihat gerak-geriknya, yang terdengar dekat sama beliau, ya, bakal dapetin seperti seorang ayah sama anaknya. Bukan seorang alim sama muridnya. Enggak pernah nganggap dirinya sesuatu. Hala yang luar biasa dari beliau. Man ra'ahu bahriyatan haba, wa man khalatuhu ma'rifatan ahabba. Sifatnya Rasulullah begitu. Sekali lihat sepintas segen, tapi kalau udah kenal jatuh cinta sama dia. Hada sifatnya Rasulullah gitu. Sepintas nanti lihat segen, takut, tapi kalau udah dekat pasti jatuh cinta. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa dekat dengan mereka para ulama. Bil qabul, tamam kulisul. Jadi hari Jumat ya, insyaallah. Hari Jumat besok tanggal 11 Rabiul Awal atau 2 Januari di sini. Dari jam yang mau ikut sholat Jumat di sini boleh. Ya. Terus juga kalau acara resminya di Al-Fakhriyah dari jam 1 tepat sampai jam 2. Insyaallah kita siarkan dari radio Al-Fakhriyah. Baik itu audio maupun video, yang punya kesempatan untuk hadir ahlan wa sahla, yang enggak punya kesempatan bisa dari radio kita, dari online-nya kita, ya, enggak punya kesempatan juga keberkahannya sampai insyaallah kepada dia enggak kurang insyaallah. Ala hadhihi niyyah kunatun salih jami'a wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.